Baik, Bu, sekarang kita lanjutkan ya. Sedikit saya kasih tips-tips kepada Anda sekalian supaya nanti Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang enak. Bapak Ibu sekalian, di rumahnya punya kurma enggak? Ada. Baik. Saran saya, jangan sampai di rumah kita putus kurma. Kenapa? Karena Nabi SAW, rumah yang ada kurma di dalamnya, maka rumah tersebut tidak akan kelaparan. Orang penghuni rumahnya ya. Kata Nabi seperti itu. Maka tidak hanya di Ramadan seperti ini, saran saya, di luar Ramadan pun Anda siapkan kurma di rumah. Dan buatlah salah satu minuman kegemaran Nabi yang namanya nabis. Nabis. Nabis itu apa? Kurma yang direndam dalam air. Berapa jumlah kurmanya? Itu sekitar 3-5, ambil yang ganjil-ganjil aja lah. Anda ambil kurma dalam sebuah air, ya air sekitar 600 ml boleh. Atau mungkin yang lebih besar, atau yang 1 liter juga boleh. Itu Anda masukkan kurma sekitar 3, 5, atau 7. Cemplungin kurma ke situ. Itu Anda lakukan itu di sahur, apa di buka puasa. Waktu buka puasa Anda rendam semalaman, masukin kulkas, lebih bagus. Waktu sahur nanti, menjelang-jelang sahur, Anda bangun sholat malam, tahajud yang jam 3:30 gitu ya. Anda keluarkan dari kulkas dan Anda minum itu dulu. Minum nabis itu dulu. Kalau enggak punya kurma, di mana gimana caranya Anda bisa pakai buah? Buah apa? Buah apa aja? Melon mungkin, pepaya boleh, atau enggak ada timun juga boleh, Anda rendam gitu. Ya. Tapi asamnya bagusnya pakai kurma. Itu Anda minum tiap hari, Bos sekalian. Kalau Anda minum ini tiap hari, Bos sekalian, maka emah Anda insya Allah akan hilang. Susah buang air besar Anda akan hilang. Ya, plak-plak di usus yang nempel di sana pun insya Allah akan hilang dengan itu. Ya, nanti terus sahurnya gimana, bukanya gimana supaya kita dapat manfaat yang sama. Nah, saya kasih tips namanya probiotik waktu sahur, waktu berbuka. Caranya gimana? Habis Anda makan kurma waktu berbuka atau minum air putih untuk membatalkan ya. Bagusnya Anda kalau Anda pengen dapatkan asupan yang baik, maka pilihlah buah yang kemungkil kemungkinannya tidak terkontaminasi dengan pestisida. Contoh apa? Melon tuh kayaknya nggak dipupukin, pupuknya nggak pupuk-pupuk yang berat-berat melon. Atau kalau nggak nanas, ya. Atau kalau nggak alpukat. Caranya gimana? Buah-buah tadi bosnya Anda potong-potong, nah, jangan ngeces ya. Anda potong-potong buatnya, buah potong-potong kecil. Lalu setelah Anda potong kecil, gak usah di blender, jangan di blender, bagusnya dikunyah nanti. Lalu Anda taburi di atasnya madu. Kalau Anda makan ini, bos sekalian, maka asupan atau mungkin kebutuhan nutrisi kita itu udah hampir tercukupi dengan apalagi Anda potek-potekin kurma, campurin ke situ juga bisa. Jadi Anda makan buah itu dengan madu, dengan kurma. Biasanya orang-orang sudah makan model kayak begini, udah hilang laparnya. Kenapa? Lapar itu sebenarnya sensasi membutuhkan. Jadi gini, sebenarnya lapar itu tidak melulu kita mengkonsumsi makanan dengan jumlah tertentu, apalagi banyak. Dia cuma butuh nutrisi yang kecil saja. Makan sesuatu sebenarnya sudah bisa memberikan sinyal kenyang. Yang kenyangan sehat gitu kan. Ini salah satu tips saya biasanya, kalau Anda mau dapat namanya probiotik. Kalau bahasa saya itu probiotik. Jadi ada buah, Anda campurkan dengan madu ya. Kalau buahnya terlalu manis seperti nanas misalkan, Anda tambahkan sedikit saja garam. Sedikit. Makan dulu itu sebelum Anda makan besar. Biasanya kalau Anda sudah makan ini, makan besar udah enggak selera lagi. Kenapa? Udah kenyang kok itu. Ya. Jadi, biasanya bulan Ramadan ini bos kalian jangan lagi bahasa saya itu nyampah lagi lah. Sayang. Supaya apa? Kita niatkan untuk badan kita jauh lebih sehat sehingga amal ibadah ataupun ibadah kita jauh lebih baik. Ya. Lalu apalagi terakhir, saya pribadi tidak menyarankan terlalu banyak minum jus. Saya pribadi ya. Kenapa? Minum jus itu enggak melatih enzim di mulut. Tapi Anda bisa dapatkan manfaat dari jus tanpa Anda minum jus. Caranya gimana? Namanya dalam ilmu gizi itu ya, kalau nabi namanya nabis, tapi kalau kita mau bikin dalam bentuk yang lain, Anda bisa bikin rendaman sayur dan buah dalam satu tempat. Misalkan Bapak Ibu punya teko beling ya, atau beling jangan, kalau bisa jangan logam, beling gitu. Anda masukin air, lalu Anda potong-potong buah-buah tertentu seperti semangka, ada stroberi atau pepaya, seperti itu. Lalu Anda tambahkan lagi dengan sayuran, contoh misalkan kol gitu ya, bukan kol apa namanya, lobak ya, atau timun juga bisa, pokoknya sayur-sayur hijau lah. Anda campurin situ, jadikan minuman di waktu berbuka dan waktu sahur. Lihat nanti bagaimana respon tubuh Anda. BAB Anda akan lebih lancar, Anda akan lebih fresh, dan wajah Anda akan lama-lama akan jauh lebih muda. Mulai bersenyum-senyum aja gitu. Saya lihat ya, wajah saya dengan beberapa teman-teman saya yang seusia saya, SMA, kuliah gitu, SMA terutama saya lihat tuh, wajah mereka tuh tua-tua banget. Entah apa yang dipikirin. Uban banyak banget. Uban itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda penuaan. Maka Nabi SAW, Rasulullah itu kalau Anda baca, saya baca di Syamail Muhammadiyah itu, ternyata Nabi itu disebutkan. Ketika beliau SAW meninggal dunia, ubannya itu ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan cuma 20. Dikit banget loh itu. Kalau orang ubannya sedikit, otomatis berarti asupannya benar. Kenapa asupan benar? Karena semua yang dimakan manusia, pilihannya cuma 2. Dia jadi penyakit atau dia jadi obat. Kalau orang yang makannya benar, maka otomatis lama-lama, contoh gini, Anda makan buah tiap hari, Anda banyak makan sayur tiap hari, nanti lama-lama rambut-rambut yang menghitam, yang memutih itu, lama-lama dia akan menghitam sebenarnya, kalau belum waktunya. Nah, banyak orang yang sekarang umur 30 tahun, kepala sudah penuh dengan uban. Ya kalau 60-70 tahun sudah maklum lah. Maksudnya itu umur-umur muda, itu kadang-kadang ubannya banyak banget. Ya. Makanya Nabi mencontohkan, ternyata subhanallah Nabi SAW, Rasulullah kita itu ternyata beliau sedikit sekali uban. Ternyata apa? Ya tadi, beliau membiasakan makannya itu sangat-sangat sehat. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang makan pun beliau itu memerintahkannya, atau yang memerintahkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Umma yantiqunil hawa in huwa illa wahyu yuha. Waktu beliau melihat sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam memakan biawak, Nabi makan enggak? Nabi tidak makan, tapi Nabi membolehkan. Jadi kalau Nabi membiarkan, itu dalam bahasa fikihnya Nabi membolehkan membiarkan. Ya. Dengan cara membiarkan. Tapi Nabi enggak makan. Kenapa? Kalau Anda baca kitab-kitabnya itu Nabi yang Nabi makan itu baik-baik semua. Enggak ada jeleknya. Kan itu zaman dulu, orang bilang. Ada subhan orang zaman sekarang, Pak, itu kan zaman dulu. Emang zaman sekarang kita enggak bisa makan baik? Bisa kalau kita mau. Makanya Allah katakan dalam surat Abasa, "Falyanzuril insana ila ta'ami." Perhatikanlah apa yang kalian makan, kata Allah. Perhatikan. Ketika Anda makan sesuatu, Anda langsung filter. Yang saya makan ini halal enggak? Yang pertama. 2, yang saya makan ini toyib enggak? Toyib itu apa? Alami enggak? Kalau enggak alami, jangan dululah. Cari yang alami dulu. Jadi usahakan 80% yang masuk dalam tubuh kita satu hari itu adalah makanan-makanan yang sehat. Dan inilah bentuk pola kesehatan dari Nabi SAW. 20%-nya silakanlah kalau mau nyampah. Ya, kalau di rumah Anda mulai membiasakan pola gimana? Kalau bisa, gorengan diganti dengan rebusan. Bisa enggak? Bisa kan, masalah kebiasaan aja. Makanya orang-orang zaman dulu, yang hidup zaman dulu ya, mungkin kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, mereka awet-awet, Pak Bu, sehat semua. Kenapa? Karena mereka makannya sehat. Zaman sekarang kita belum apa-apa sudah minum sirup. Saya enggak percaya, saya enggak usah bongkar panjang lebar. Kalau Bapak Ibu baca di beberapa sirup itu sudah ada peringatannya. Kenapa ada peringatan? Karena sirup itu sudah menggunakan satu jenis pemanis buatan yang sebenarnya tidak cocok dikonsumsi oleh orang-orang normal. Ada sirup ya, saya pernah baca, ada beberapa sirup terkenal apalagi. Itu kalau Anda baca di bawahnya ada peringatan. Tidak disarankan untuk dikonsumsi untuk ibu hamil, menyusui, dan anak-anak di bawah 5 tahun. Pertanyaannya, siapa yang baca peringatan itu? Itu banyak loh sekarang. Makanya penyakit-penyakit berat, autoimun salah satunya, itu merajalela gara-gara asbab hal-hal seperti ini dan orang tidak aware. Kopi saset, Bapak-Ibu sekalian, hati-hati, itu sebagian besar sekarang sudah menggunakan pemanis buatan. Pemanis buatan namanya apa? Nama besarnya ada 2. Kalau enggak aspartam, kalau enggak asesulfam. Itu manis buatan. Yang itu biasa digunakan untuk orang-orang yang kencing manis. Orang kencing manis sekalipun sebenarnya tidak aman mengkonsumsi itu untuk jangka panjang. Bahaya juga. Ya, orang yang tidak kena penyakit apapun makan minuman yang meminum minuman yang mengandung pemanis buatan tadi, lama-lama ginjalnya bocor. Gitu. Ya, jadi hati-hati aja. Baik, saya kira mungkin cukup. Kalau ada yang mau tanya silakan. Mudah-mudahan tidak. Sepertinya sehat-sehat semua. Iya, Pak. Ada masalah gula tadi ini. Kita ini sudah terkontaminasi dengan gula selama ini kan. Jadi sebenarnya minimal itu yang masih diizinkan untuk demi kesehatan kita itu berapa banyak gula untuk satu hari? Ya, gula pasir yang biasa. Dan sekarang ada lagi yang gula apa namanya itu untuk orang diabetes, gula apa namanya itu? Nah itu, nah ini kalau untuk gula biasa itu kira-kira minimal berapa? Kadang-kadang kalau nggak minum gula juga lemas juga, karena itu benar ketergantungan. Terima kasih. Satu sendok teh sehari. Satu sendok teh ya. Tapi yang lainnya barangkali bisa diganti dengan saya buah-buah. Saya kasih tips buat Bapak Ibu sekalian, pertanyaan bagus nih. Berarti kalau saya butuh manis gimana? Anda carilah sumber manis dari sumber alami. Banyak nggak? Banyak. Coba Bapak punya kacang-kacangan, di akhir kunyahan Anda akan merasakan manis. Karena kacang juga punya karbohidrat. Bapak Ibu makan buah, punya agak lama, biasanya juga akan manis. Pasti manis lah kalau buah. Sumber alami gula seperti ini yang kita butuhkan, bukan gula pasir. Kenapa saya katakan gula pasir? Gula pasir itu aslinya bagus, Pak, dari gula tebu. Betul? Cuman proses dia sampai jadi ke tangan kita itu diputihkan, diretinasi, ditambahkan pemutih, di bleaching segala macam, membuat habis semua kandungannya. Saya suka kopi, tapi tidak kopi saset. Karena saya sering pergi ke berbagai tempat, saya minumnya kopi bubuk. Tapi kalau saya makan kopi bubuk itu bagus nggak? Bagus. Kalau Anda mau jantung Anda lebih kuat berdetaknya, lebih aktif Anda, tanpa catatan Anda tidak kena hipertensi, maka minumlah kopi. Catatannya kopi pahit, bukan kopi pasir. Jadi kopi itu banyak manfaatnya, Pak. Catatannya jangan kasih gula. Ya. Saya biasanya minum kopi, biasanya itu saya pakai satu sendok teh, setengahnya aja. Saya minum untuk dapatkan, karena kopi itu dia gini, kopi itu kemampuannya untuk ngikat sisa sampah makanan yang lengket di usus itu kerja kopi itu gitu. Catatannya satu, jangan tambahkan gula. Kalau Anda tetap pengen gula, maka gantilah dengan gula yang relatif lebih alami. Misalkan, gula aren. Bukan gula merah ya, gula merah pun banyak campur dengan gula pasir. Betul? Sama aja. Mirip-mirip. Jadi craving tadi, yang sensasi lapar tadi bosnya, muncul gara-gara nih, biang keroknya nih. Gulang. Bawaan pengen makan lagi. Enggak kenyang-kenyang. Kenapa? Enggak tercukupi asupan nutrisinya, gara-gara ditutupin semua sama si gula tadi. Jadi orang lambungnya penuh, tapi sinyal kenyang enggak ada. Coba. Jadi, kalau saran saya, kalau Anda memang butuh manis, maka makanlah sumber manis dari sumber alami, yaitu apa? Pertama buah, yang kedua apa? Madu, yang ketiga apa? Gula aren atau gula kelapa juga bisa. Pak, kalau saya pengen bikin teh gimana? Mulai di sekarang biasakan minum teh tawar. Anda butuh minum tehnya, sensasi minum tehnya, atau butuh manisnya? Sebenarnya, kita yang kita butuhkan sebenarnya, ya betul dua-duanya. Tapi, kalau dicampurkan pada satu waktu, kadang-kadang terkibuli kitanya dengan perasaan pengen tehnya gini. Kalau Anda sudah minum es teh manis, biasanya pengen lagi ya? Karena gulanya. Itu saya kata kecanduan tadi. Tapi kalau Anda haus, pengen minum air, maka minumlah air putih. Paham ya? Minumlah air putih. Hausnya nanti hilang. Kalau Anda pengen minta yang manis, segera ambil bahan alami yang manis. Gitu aja maksudnya. Jadi dibedakan, Pak Bu. Kalau saya suka minum es teh, tapi saya biasakan tidak pakai gula. Kalau pengen makan gula, saya cari buah. Karena kan kita harus bedakan ya. Ini sebenarnya keinginan nafsu atau keinginan badan? Banyakan nafsu. Kan gitu kan? Makanya kalau Anda sudah membiasakan seperti ini, nanti di bulan Syawal ketika hari raya, Anda akan mohon maaf geli ngelihat makanan-makanan, roti-roti yang tinggi gula tuh Anda udah geli ngelihat. Gak kuat makannya. Kenapa? Tubuh Anda udah biasa dengan tidak banyak gula. Kan banyak tuh bolu-bolu yang cake-cake yang keren-keren itu kan gulanya minta ampun, bau. Ya, apalagi banyak orang zaman sekarang hobi banget makan gak ada gizi. Apa itu makan gak ada gizi? Kerupuk. Satu bungkus kerupuk kayak begini, kerupuk apapun ya, tepung gitu ya, itu kalorinya sekitar 400-an. 400 kalori ini Pak Gus kalian sudah 1/5 kalori Anda seharian. Tapi ini kalori doang, enggak ada gizi. Jadi kalau tetap mau makan, mau lambungnya penuh, bisa makan kerupuk aja. Tapi enggak ada gizi. Ya. Beda dengan kalau Anda ini 400 kalori, Anda ambil daging, daging ayam atau telur, 2 atau 3 butir telur ya. Anda akan dapat kalori 300-400 kalori, tapi beda kalori sama ini karena di sini ada seratnya, ada proteinnya, ada lemaknya komplit di sini. Ini nggak ada kalori, nggak ada gizinya, maaf. Jelas ya. Ini yang kata saya katakan di falian durin insana ila to'ani. Perhatikan apa yang kita makan. Pak, masa depan Anda 10 tahun lagi ditentukan oleh apa yang Anda makan dan minum hari ini. Kesehatan ya. Kalau Anda mau memikirkan kesehatan Anda 10 tahun lagi, lihat pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Kalau nggak benar itu, maka siap-siaplah, nabunglah yang banyak untuk berobat. Ya. Daripada ngasih duit ke dokter, ke rumah sakit, mendingan Anda kencelengin buat masjid. Betul? Betul. Sodako. Kalau saya, filosofi saya, kalau mau sehat, maka Anda pakai asuransinya Allah. Asuransinya Allah apa? Sedekah. Itu asuransi terbaik. Karena dalam Islam, konsep dalam Islam itu kalau Anda pengen kaya, ya, bukan menabung sebenarnya. Dalam Islam ya. Di luar itu saya nggak tahu lah. Konsep kalau mau kaya dalam Islam, maka sedekahkan hartamu. Kalau Anda mau kaya. Kaya nggak? Buat apa? Kalau alasannya nggak ada, kenapa gue mau kasih kaya, kata Allah kan gitu kan. Makanya hidup itu perlu proposal. Allah malam. Ada lagi mau tanya? Ya, Bapak dulu, maaf. Bu, kenapa? Ya, saya nggak tahu kalau kita minum teh manis dicampur tebu, nggak tahu juga rasanya. Cuma maksud saya, itu bagus gitu. Tebu. Tebunya? Iya. Tebunya bagus, Pak. Ya, kalau kita minum teh manis, kan tebu misalkan. Saya nggak tahu juga rasanya gimana, kan? Minum teh manis, tebu. Iya, misalnya di gula itu kita pakai tebu langsung. Oh, perasan tebunya? Iya, campuran. Bagus, tapi tidak boleh banyak-banyak karena tebu itu tinggi banget gulanya. Bapak coba gini, mau cobain ya? Ini saya kasih tips buat mencoba. Nanti habis ya Ramadan lah misalkan gini kan, Anda coba minum air tebu 2-3 gelas. Habis itu Anda lemes. Tinggian gula dia. Gula itu kita butuhkan dalam jumlah yang proporsional, enggak boleh terlalu banyak juga. Kurma Anda makan 1 kilo sehari kelengar, Pak. Karena 75% isi kurma itu adalah gula. Enggak bisa terus jadi terlalu banyak makan kurma pun enggak boleh. Proporsional. Nah, indikatornya apa? Indikator hadis Nabi. Makan ketika lapar, berhenti. Itu indikatornya. Jadi kalau kita pengen, misalkan Bapak pengen makan minum teh pakai tebu, ini baru gula nih, teh pakai tebu. Tebu ya, enggak apa-apa. Ya, modifikasi. Tebunya berapa banyak, Anda tentukan sendiri. Karena tiap orang itu beda itunya, beda kebutuhannya. Enggak masalah, cuman enggak boleh banyak-banyak juga. Hatta gula merah pun atau gula aren pun enggak boleh banyak-banyak. Gak boleh. Proporsional. Gitu. Ya. Jelas lah ya. Ya. Kurma sama oke. Okay. Bisa kan lebih terlimpah di Indonesia. Gitu dong. Terima kasih. Secara hadis, tidak secara spesifik setahu saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang pisang. Tidak secara spesifik. Tapi dalam Al-Quran itu adalah salah satu makanan terbaiknya penghuni surga. Nah, selain yang tadi saya katakan probiotik tadi, ibu bapak bisa juga, kalau kurma nggak ada di rumah, Anda bisa pakai pisang. Tapi pisang ini dia mirip-mirip sama kurma. Kenapa? Karena dia tinggi gulanya. Ya, beberapa jenis pisang itu dia tinggi gulanya. Kayak pisang emas, manis banget tuh ya. Itu nggak boleh terlalu banyak juga. Jadi kalau bisa makan, kalau secara komposisi mirip, ya. Tapi kalau boleh saya katakan, kalau Bapak dikasih pilihan kurma sama pisang, pilihlah kurma. Karena kurma lebih ada hadisnya. Gitu kan, seperti itu. Tapi kalau enggak ada, pisang menjadi pilihan setelah kurma. Gitu. Cukup. Ya, terima kasih, Ustaz. Sangat menarik sekali pembahasannya ini terkait dengan masalah kesehatan. Tadi memang kita lihat apa-apa yang buat sehat itu melalui apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya, makanan gitu. Kemudian dari dimensi lain kita tidak mendengarkan dari sisi olahraga ya, sama sekali disinggung gitu. Padahal kan menurut ilmu kesehatan olahraga juga merupakan salah satu untuk membakar lemak atau apa gitu ya. Konsep olahraga seperti apa dalam Islam, dalam Rasulullah seperti apa gitu ya. Karena tadi masalah makanan itu memang kadang-kadang kita sudah tahu ini nggak bagus, kurang bagus, tapi tetap aja selera gitu ya makan itu. Nah itu gimana caranya supaya dalam rumah tangga ini yang masuk ke dalam perut kita itu makanan yang bukan sampah gitu ya. Karena itu dikatakan sampah gitu ya. Maksudnya sampah dalam makanan seperti apa sebetulnya. Contohnya gini, saya sendiri kalau buka itu, walaupun itu tidak makan nasi gitu ya, makan, minum, misalkan minum teh manis, kemudian ada gorengan sedikit, terus es buah tapi ada gulanya gitu. Itu kadang terus lemes gitu ya, lemes yeah. Gitu. Tapi setelah makannya ini belum biasa gitu. Kalau cuma 30 makanya kok gak cukup gitu. Ada makanan di depan itu pasti pengen ngambil gitu. Apakah cukup hanya 3 kurma air putih gitu. Itu pola itu yang belum bisa kita terima gitu, selera gitu. Apalagi puasa ini macam-macam suguhan. Bahkan masjid kita sendiri mengadakan takjil. Yang selama ini kita pernah takjil, panitia mengadakan apa takjil untuk ibu rumah tangga sini sekitarnya memberikan makanan orang yang berpuasa itu dengan senang hati apa yang mereka punya berikan. Tapi yang jamaah sendiri yang takjil masuk pun disugi macam-macam, jadi ya makan pula itu, ya kan? Nah ini gimana nih? Ya. Baik. Jadi konsep tentang yang masuk dalam tubuh kita, kemudian olahraga seperti apa, apakah ada hubungannya beberapa hal yang keluar dari tubuh kita, dari cara buang air dan sebagainya, ini ada nggak? Terima kasih. Karena multi dimensi tadi ya kesehatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, waktunya nggak cukup kalau dibahas tentang olahraga. Bahas yang kemungkinan Bapak Ibu bisa kerjakan aja. Karena kalau bisa bahas tentang olahraga, Anda pun atau kita pun sebagian besar sulit mengajarkannya. Ya. Karena 80% tubuh kita ini kalau kita bicara tentang bentuk badan, ya, itu ditentukan oleh apa yang dimakan. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gym sekalipun, ke gym ya, olahraga, binaraga, gitu-gitu tuh, itu dia akan katakan, ini enggak membentuk badan Anda, tapi apa yang Anda makan di rumah itu membentuk badan Anda. Konsepnya begitu. Nah, tapi Nabi kita SAW itu sudah memberikan tips kepada kita olahraga-olahraga yang terbaik. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar itulah. Nabi kita itu suka gulat. Nabi SAW itu suka gulat. Gulat itu kan olahraga tanpa alat. Bagaimana kita praktekkan kalau saya di rumah sama anak saya? Nah, saya itu kelas 2 SD, tingginya kurang lebih sebahu saya. Itu saya gulat sama dia. Niatnya untuk apa? Untuk sunnah. Pasti menang saya kan? Tapi ketika kita menangkan, jadi gulatnya seperti apa? Ya kan kalau pertandingan gulat itu kan ada arenanya, siapa yang dikeluarkan dari situ gitu kan? Itu kan kalah tuh. Nah, Nabi kita selama itu orangnya luar. Jadi kalau misalnya kalau Anda baca di Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu, wih, masyaallah. Nabi Yusuf itu hanya seperempatnya ketampanan Nabi SAW. Yusuf, ya, saking tampannya Nabi. Ya, seperti apa bentuk Nabi kita? Bapak Ibu silakan baca. Tapi bentuk tubuh Nabi itu jarbuk. Jarbuk itu tidak tinggi banget, tidak pendek banget. Adakah sahabat Nabi yang tinggi banget? Ada, namanya Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu. Umar itu kalau naik kuda kakinya sampai ke tanah, ya bayangkan tingginya seperti apa? Mungkin kita 2,5 meter tuh orang tinggi, ya. Nah, sahabat Nabi yang kecil itu Abdullah ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW itu antara Umar dan ibnu Mas'ud tingginya. Perut Nabi SAW disebutkan sebuah hadis, perut Nabi itu disebutkan dalam sebuah hadis itu masya Allah seperti batu bersusun, six pack, ya. Dan Nabi SAW, Nabi dan para Nabi dan Rasul itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Suatu hari, salah satu sahabat Nabi yang jago gulat itu namanya Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Nabi lihat Ali itu bergulat dengan sahabat-sahabat yang lain, kalah semua. Akhirnya Nabi bilang sama Ali, ya Ali, pergilah kau ke belakang bukit itu. Di belakang bukit itu kau akan temui seseorang yang nanti akan berduel sama engkau. Akhirnya Ali pergi, melihat dari tantangan Nabi itu kan pergi ke sana dan ketemulah dengan sosok laki-laki yang pakai ditutup mukanya, ya dia berduel sama Ali laki-laki tadi dan dalam satu gerakan selesai Ali. Penasaran Ali dengan Abi Thalib, siapa kau? Waktu dibuka ternyata Nabi SAW. Jadi Nabi kita tuh kuatnya minta ampun. Jadi kalau perang itu sekalian itu Rasul tuh di depan, jadi para sahabat tuh berlindung di balik Nabi SAW. saking kuatnya najis ya. Nah, Nabi mengajarkan lagi apa? Nabi mengajarkan berkuda. Ya, berkuda itu merupakan salah satu olahraga sunnah yang masya Allah luar biasa. Bahkan Nabi itu mengajarkan para sahabat itu untuk menaiki kuda saat sedang berlari kudanya. Ya, yang kedua apa? Berenang. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, saran saya kalau anak-anak Anda belum bisa berenang, latih mereka untuk berenang nanti habis Ramadan lah. Latih mereka berenang sehingga mereka menjadi perenang-perenang, bisa berenang gitu kan, untuk mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga apa? Memanah. Sekarang saya baca selebaran dari polisi, itu salah satu indikator teroris adalah memanah. Wallahu a'lam bishawab. Macam mana ceritanya nih? Terlalu fobia ya. Memanah ya. Jadi beberapa masjid-masjid dekat rumah saya pun itu membuka kelas-kelas memanah hari Ahad, melatih memanah. Ternyata hadis-hadis tentang berkuda, dua nih utama, memanah dan berkuda ini hadisnya banyak sekali. Keterampilan perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ajarkan pada sahabatnya dari dua keterampilan itu, berkuda dan memanah. Dua ya. Dan kalau bisa Anda niatkan, kalau ada rezeki lebih Anda beli kuda. Bahkan mungkin Anda ketawa ya, tapi saya punya anggota saya, kebetulan saya ketua Bekam ya. Jadi saya punya anggota itu bahwa beliau sudah meninggal dunia, namanya Ibu Capa di Kediri itu, Allah yakam. Beliau itu memelihara kambing. Niatnya memelihara kambing untuk apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa? Para Nabi dan Rasul itu semuanya pengembala kambing. Ya. Masya Allah, melihara kambing pun itu bisa dapat pahala. Ya, kalau diniatkan, ini namanya amal bin niat. Ya. Kalau Anda punya tanah di kampung mungkin ya, ada mungkin 500 atau 1000 meter atau 1 hektar gitu, coba beli kuda. Kuda biasa sih ya, harga 30-40 juta. Gak kepikiran kan? Coba pikir. Jadi Anda latih keluarga nanti berkuda. Makanya kalau Anda lihat itu sekarang, saya pernah bareng sama Ustaz Arifin Ilham itu, beliau naik kuda itu setiap hari Selasa dan Jumat. Ya, di apa range-nya Pak Prabowo di daerah Keranggan, ya, Cibubur itu. Itu sekarang daerah Azikro itu malah mau dibikin range ya, tempat kuda nanti. Ya. Niatnya untuk apa? Untuk melestarikan sunnah. Ini naik kudanya nggak bisa, biasanya naik andong terus di Monas, ya seperti itu. Olahraga seperti itu banget. Tapi kalau olahraga lain seperti apa? Boleh berarti. Nabi SAW pernah diriwayatkan beliau lomba balak lari sama Aisyah lari. Nah, ini melanjut kepada pertanyaan yang tadi, ya selanjutnya. Saya tuh masih kalau buka puasa masih buka makan apa tadi? Kola apa? Sirup, es buah, bla bla segala macam. Dan apa? Ya, tapi gini Pak, kalau seandainya Bapak sekarang diberikan Allah kasih rezeki, misalkan contoh aja mobil Mercy yang seri terbaru, misalkan Bapak rela nggak atau mau nggak Bapak mobil itu Bapak isi bensinnya premium? Gak mau kan? Jawabannya pasti enggak lah. Pasti kita mengupayakan untuk mengisi bahan bakarnya dengan pertama atau lebih bagus. Ya seperti itu. Kenapa? Sayang mobilnya. Betul? Lihatnya mungkin Mercy terbaru harganya 5 miliar misalkan aja. Ya. Nah sekarang masalahnya aja. Sekarang orang lebih senang dengan memelihara mobil daripada badannya. Padahal kalau saya tanya, mahal mana badannya sama Mercy-nya? Mahal badan kan? Makanya saya katakan tadi, kalau semua orang menyadari ini, maka Anda hidup sehat bukan apapun tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang telah menitipkan amanah badan ini untuk kita, gitu loh Pak. Kalau orang sudah memahami itu, maka dia akan mikir kalau makan. Saya juga pertama seperti Pak, dulu saya minum soda itu saya minum dulu. Sekarang boro-boro, anak saya pun gak kenal soda. Ya. Di kulkas saya di rumah biasanya coba, nah kalau gak ada yang kampung saya belinya yang pertanyaan. Ya, isi saya tuh saya senang banget sama saya karena saya suami dan istri. Enggak ngerepotin kalau buka cuma pakai kurma sama air, oh, suami soleh banget gitu kan. Enggak macam-macam, enggak minta kurma, enggak minta kolak, enggak minta es sirup, es buah. Enggak, saya kurma saya cuma itu doang. Ada makanan di rumah apa saya katakan makan. Kalau enggak ada makan, saya akan cukup dengan makanan ini. Wah. Keren kan kalau gitu kan kita kan suami. Ini nggak ada makanan, bu bikinin oseng-oseng tempe lah, bu telur segala macam, mintanya banyak tapi ngasih belanjanya dikit. Ya, tertawa-tawa ini biasa tersinggung ya. Nabi sama-sama seperti itu bagus sekali. Nabi kita itu bagus sekali ketika beliau nanya ke Aisyah, ada makanan apa di rumah? Gak ada air keluar, cuma ada kurma dan air. Baiklah, aku akan berpuasa hari ini. Itu Nabi. Dari istri jadilah Khadijah buat suaminya, suami-suami jadilah seperti tanda kutip Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, gak ngerepotin. Gak ada kolak ya sudah makan kurma sama ya, cukup gak? Doa, ya Allah cukupkan makan untuk aku beramal ibadah, itu aja Pak, selesai. Cukupkan. Kenapa? Setan gak suka. Tadi yang tadi Bapak minta ingin itu setan semua tuh Pak. Oh, kurang ini, nanti gak kenyang, nanti gak kenyang, itu setan semua. Karena dia bikin bisikan, was-was. Lawan, harus dilawan. Ya. Kenapa? Yang kita butuh, kalau kita tahu ilmunya, yang kita butuhkan itu bukan rasa saja, tapi kita butuh gizinya. Kurang lebih kayak begitu. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, ya Anda punya kesempatan juga boleh nggak berbekam? Saya sarankan sih Bapak Ustaz kalau masih ada waktu berbekamlah di bulan ini, nggak masalah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa berbekam itu batal, membatalkan puasa. Yang membekam pun batal puasa. Tapi ada hadis yang lain, akhirnya hadis tadi mansuh. Mansuh itu batal hukumnya. Karena ada hadis lain menyebutkan Nabi SAW itu berbekam saat sedang puasa. Boleh. Itu mungkin sudah terjawab. Mudah-mudahan terjawab. Semoga Allah jaga Bapak dan keluarga Bapak lebih sehat lagi. Jadi nanti pulang bilang sama istri, gak usah macam-macam. Iya, istri sudah dengar. Ya. Ayah mau jadi ayah yang lebih soleh mulai sekarang. Bapaknya doain juga, Allahumma aslih li zaujati. Ya Allah, perbaharuilah, perbaikilah istriku. Itu ada doanya. Jadi, salah satu perhiasan dunia adalah istri soleh. Istri yang soleh siapa? Yang tidak banyak menuntut pada suami, dan suami pun tidak banyak menuntut pada dia. Allahumma. Satu lagi mungkin, berkumpul satu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah mengenai migren, Ustaz. Mengenai apa? Migren. Oh, migren. Apa hubungannya dengan pola makan yang tidak teratur dengan migren? Karena saya kalau ini dengan saya diri saya sendiri ya. Karena saya kalau misalkan nggak makan siang, itu migren saya kambuh. Dan saya minum obat, kalau baru merasakan sedikit migren itu tidak berpengaruh. Tapi begitu migrainya sudah parah, saya minum obat, baru migrainya sembuh. Apa hubungannya dengan pola makan, Ustaz? Ibu sekarang puasa nggak? Puasa. Migrain nggak? Enggak. Kenapa enggak? Kalau ibu tanya tentang pola makan, ibu nggak makan sekarang, malah justru lebih lapar. Jawabannya gimana tuh? Gini. Jadi saya harus puasa terus dong, Ustaz. Sebenarnya itu cuma persepsi kita aja. Mah sendiri, penyakit mah ya, itu bukan karena telat makan, tapi stres yang kita munculkan atau orang itu munculkan kalau dia, jadi gini, banyak dari masyarakat kita kan katanya kan gitu kan, padahal itu nggak benar, ya, termasuk penyakit seperti ini, migrain itu, apa kalau saya makan ini tuh tiba-tiba migrain saya hilang, ternyata ketika saya nggak makan, nggak muncul tuh migrainnya, gitu. Persepsi-persepsi seperti itu sebenarnya muncul karena kita membenarkan persepsi tadi. Kalau nggak dibenarkan sebenarnya dia akan hilang dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya, gitu. Jadi termasuk juga kalau seandainya nih saya kasih tips buat ibu gampang. Kalau seandainya bukan gini, ketika migrain otak kita langsung atau otak ibu misalkan pikiran ibu langsung menangkap bahwa kalau nggak minum obat migrainnya nggak hilang, betul? Coba diubah polanya. Ibu bawa zikir, ibu bawa baca Quran, ibu bawa sholat yang lama sujudnya, di situ ibu menangis. Maka ketika ibu menangis, Bapak sekalian, maka yang terjadi apa? Pembuluh darah ibu akan melebar. Hilang. Karena salah satu tips saya yang saya sering sampaikan kepada jamaah-jamaah kalau saya ngisi pengajian seperti ini, kalau Anda sakit apapun, jangan langsung ujuk-ujuk makan obat. Cobalah untuk menangis. Kenapa? Menangis itu, menangis karena Allah ya, kepada Allah, itu ternyata menghasilkan satu jenis senyawa namanya endorfin atau endogenous morfin yang mirip, dia morfin, penghilang rasa sakit alami yang muncul dalam tubuh manusia kalau orang itu bahagia. Dia baru muncul. Ya. Jadi baru muncul kalau orang itu bahagia dan baik sangka kepada Allah. Saya pernah sakit sekitar 6 bulan yang lalu. Engsel saya copot sudah ini. Ya. Saya belum kenalan ya. Jadi Bapak Ustaz, saya itu dokter umum dulunya. Ya, tapi ketika saya sudah mengenal dunia pengobatan Islam kesehatan sebenarnya, saya justru malah banyak mendakwakannya. Jadi saya sudah enggak praktek lagi, enggak pakai obat-obatan kimia lagi, lebih banyak berhubungan dengan pengobatan yang tradisional atau komplementer gitu kan. Ya. Jadi ternyata dalam Islam pun sudah diatur itu semua. Jadi cerita saya 6 bulan yang lalu itu saya copot engsel saya. Gara-gara asbab apa? Gara-gara asbab saya melanggar satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Saya dalam perjalanan dari rumah saya ke rumah kakak di Bekasi, kebetulan ada orang tua di situ lagi sakit. Saya mengunjungi beliau. Ya. Maghrib waktu itu waktunya. Waktu maghrib saya keluar mobil, rencananya beli roti. Beli roti, okay. Untuk orang tua, gitu kan? Waktu pulang dari toko roti tadi dan nyebrang ke mobil saya, kendaraan saya, itu kaki saya sederhana sekali nyangkut ada besi cor gitu kan nyangkut, akhirnya saya terjatuh. Satu tangan megang roti, satu tangan lagi enggak ada pegang apa-apa. Akhirnya waktu bangun tiba-tiba kok tangan kiri ini lemes, saya bilang. Langsung lihat gitu kan enggak bisa ngapa-ngapa gitu-gitu loh. Terus akhirnya muka pucat. Kebetulan istri saya juga dokter spesialis penyakit dalam gitu kan. Dia lihat, wah ini kayaknya patah nih, dia bilang. Udah ronsen aja, dia bilang gitu kan. Otak, karena otak saya kan udah otak tradisional gitu. Jadi kalau saya sakit apapun, saya tuh mikir dokter tuh itu yang keseribu kalinya. Maksudnya mikir yang terakhir baru saya mikir dokter gitu. Apalagi rumah sakit. Akhirnya saya bilang, oke ronsen boleh, tapi kalau urusan sama dokter, no, saya bilang. Akhirnya di depan, pas di depan saya mobil itu ada rumah sakit konser lah. Ternyata emang daerah ini nih, daerah lengan atas sama bahu ini turun sekitar segini lah tangannya, yang tulang ini turun. Mantes saya bilang, apa-apain sakit, apa-apa sakit. Itu malam loh kejadiannya, maghrib. Dan Anda bisa bayangkan sakitnya sampai paginya. Ngapain saya malam itu? Dengerin murotal. Ngapain? Nangis. Karena begini salah, begini salah, begini salah. Dan ternyata sakit itu sedikit banyak mengurangi rasa nyeri saya. Langsung saya telpon teman-teman saya lah, tim-tim saya yang jago benerin tulang, bla-bla segala macam. Akhirnya baru saya ingat saya punya rujukan khusus orang nanangin tulang seperti ini di daerah Cikampek. Setelah saya besok paginya ke sana. Sampai sana dia lihat dia depan rumah di daerah Cikampek gitu kan. Orangnya ngerokok gitu kan. Pokoknya udah tua 70 tahunan. Kalau biasanya kalau saya ada rujukan-rujukan patah tulang kalau macam saya kasih ke beliau karena emang nggak ada klinik-kliniknya, nggak ada apa-apanya dan bagus banget ya kerjanya tuh bagus tapi dia lihat itu kan disenyum-senyumnya apa dia bilang copot. Masuklah saya ke dalam, tapi dalam duduk saya ya sudah dia dua orang satu di depan satu di samping kerok sebentar masuk lagi itu tulang langsung bisa gini-gini lagi saya selesai urusan. Nah pengalaman nangisnya. Nah, berkaitan dengan makanan, apakah ada hubungan? Ada beberapa jenis makanan yang bersifat dingin secara sifat, itu ngefek orang migrain. Bapak Ibu pernah minum es, lalu tiba-tiba, pernah nggak? Tiba-tiba es, gitu kan? Orang-orang yang ada potensi migrain seperti itu, biasanya kalau minum-minum yang dingin, itu ngefek. Apalagi minumnya cepat, makanya saran saya jangan sering-sering minum yang dingin, itu yang pertama. Terus kalau bagi orang migrain seperti apa? Jangan makan minuman, makan-makan yang bersifat dingin juga. Seperti apa? Tepung. Tepung itu cepat sekali, jadi jangan makan tepung dan produknya. Ya, karena itu cepat sekali bikin migrain, tapi dia menyempitkan pembuluh darahnya. Seperti itu makanan seperti itu. Nah, makanan olahan itu juga saran saya dikurangi ya, tepung, gula ya, tadi yang makanan dingin juga berpengaruh. Jadi bagusnya apa? Bagusnya ibu cuma mulai sekarang coba biasakan makan atau minum herbal yang bersifat hangat, jahe, habatus sauda, kayu manis, dan coba mulai bertukar, coba hilang nanti migrain. Baik, saya kira mungkin cukup baru sekarang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Allah catatnya Anda atau kita semua ke tempat ini sehingga kita menjadi orang-orang datang ke taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Anda semua di sini yang ada keluarganya, saudaranya, ayahnya, ibunya, atau siapapun yang sakit, Allah segera sembuhkan dan sehatkan penyakitnya. Dan kalau saat ini mungkin diberi ujian, cobaan atau apapun, semoga Allah segera angkat ujian dan cobaannya. Dan semoga Bapak Ibu semua bisa dikumpulkan Allah nanti bersama keluarga dan orang-orang dicintai dalam surga Firdausnya tanpa hisab. Dan semoga Allah berikan kepada negeri ini pemimpin yang baik, pemimpin yang takut pada Allah, pemimpin yang cinta pada Rasulullah SAW. Dan semoga Allah juga lindungi saudara-saudara kita yang di Palestina, di Suria, di Filipina, dan negara-negara lain yang sedang ditindas, dizolimi. Allah berikan syahid kepada mereka, Allah kuatkan iman dan akidah mereka sehingga nanti mereka betul-betul dicatat Allah menjadi pejuang-pejuang Allah SWT. Dan semoga terakhir, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan betul-betul mendidik kita, mencatat kita, atau menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. dan moga-moga nanti habis Ramadan nanti iman kita, akidah kita, tauhid kita menjadi lebih baik lagi, sehingga nanti kita semua ketika nanti suatu hari kelak dipanggil oleh Allah SWT dipanggil dalam kondisi husnul khotimah dan kita bisa bertemu dengan Nabi SAW. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.